Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita masih di dalam pembahasan kesyirikan yang ke-13, perdukunan, peramalan, dan perbintangan. Perdukunan dan peramalan masuk di dalam kategori syirik orang yang mengaku-ngaku tahu perkara ilmu gaib. Hanya saja seperti yang kita sebutkan tadi, seringkali perdukunan itu lebih luas kesyirikan dan kekufurannya. Maka segala macam praktik perdukunan itu termasuk kesyirikan dan kekufuran. Demikian pula orang yang mempergunakan jasa dukun dan mempercayai ucapan dukun tersebut, dia juga telah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang bertanya kepada dukun sekedar bertanya tanpa percaya terhadap ucapan dukun tersebut, maka solatnya tidak diterima selama 40 malam. Dalam keadaan dia tetap wajib untuk melakukan solat. Ya. Kecuali yang dijelaskan para ulama, orang yang bertanya kepada dukun untuk menjelaskan kebatilannya dan membuktikan kebohongannya, maka ini boleh. Bahkan dalam keadaan tertentu diwajibkan apabila kita mampu menyingkap kebohongannya. Ya. Jadi bertanya kepada dukun maksudnya di sini sekedar bertanya tanpa ada tujuan apa-apa. Solatnya tidak diterima selama 40 malam. Bahkan juga dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh, sama dengan itu adalah orang yang mempercayai ramalan bintang seperti di sebagian majalah-majalah atau koran-koran. Siapa yang mempercayai ramalan bintang tersebut, dia sama dengan orang yang percaya kepada ucapan dukun. Dia kafir. Adapun dia sekedar baca, dia baca misalkan bintang Libra, ya, bulan ini rezekinya sekian, karirnya demikian, dan seterusnya. Dia sekedar baca tanpa dia percaya, cuma sekedar iseng dia membaca atau mengisi waktu. Maka dia sama dengan orang yang bertanya kepada dukun namun dia tidak percaya. Solatnya tidak diterima selama 40 malam. Ya. Adapun kalau dia bertanya atau membaca untuk dia menyingkap kebatilannya, maka ini diperkecualikan. Baik. Kemudian jemaah sekalian, terkait dengan perbintangan. Perbintangan yang kita maksudkan di sini adalah di antara metode dukun untuk meramal dengan menggunakan bintang-bintang. Dengan menggunakan bintang-bintang. Maka hendaklah kita pahami bintang-bintang itu Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk tujuan-tujuan secara khusus. Barang siapa melampaui batas dalam penciptaan bintang-bintang itu, maka dia telah salah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, berkata Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, khalaqallahu hadihin nujum li thalathin. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga perkara. Yang pertama, zinatan lissama, sebagai perhiasan bagi langit. Ini sebagaimana firman Allah, walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya bimasabiha. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Kemudian yang kedua, warujuman lisyayatin, sebagai pelempar-pelempar syaitan. Sebagaimana lanjutan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk, waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai pelempar-pelempar syaitan. Dijelaskan para ulama, maksudnya adalah potongan bintang yang digunakan para malaikat untuk melempar syaitan yang mencuri berita dari langit itu tadi. Setan-setan yang mencuri berita dari langit, merekalah yang dilempar oleh para malaikat dengan potongan-potongan bintang. Tapi tetap saja mereka lakukan, walaupun mereka dilempar oleh para malaikat. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang dia sudah menyampaikan kepada dukun baru dia terkena lemparan bintang, kadang sebelum dia sampaikan dia sudah kena lemparan bintang tersebut. Iya. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa alamatin yuhtada biha. Bintang-bintang itu adalah tanda-tanda yang dengannya mendapatkan petunjuk jalan. Mendapatkan petunjuk jalan ataupun petunjuk waktu. Maka kata Imam Qatadah rahimahullah, faman ta'awwala fiha ghaira dhalik akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Siapa yang mentakwilkan atau menafsirkan bintang-bintang itu selain daripada tiga hal tadi, maka dia telah salah dan dia telah menyia-nyiakan nasibnya, yaitu menyia-nyiakan bagiannya di akhirat kelak, karena dia telah melakukan sihir. Ya, sebagaimana insyaAllah akan kita sebutkan tentang sihir. Dan dia telah membebani diri dengan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Iya. Jadi orang yang mentakwil bintang-bintang itu, dia telah melakukan kesalahan besar. Dan itu termasuk kategori perdukunan. Iya. Yaitu orang-orang yang mempelajari ilmu taksir, ilmu tentang pengaruh bintang terhadap kejadian di bumi. Sebab ulama menjelaskan, at-tanjim, perbintangan itu ada dua macam. Ilmu perbintangan ada dua macam. Yang pertama disebut dengan ilmu taksir. Ilmu yang mereka pelajari, yaitu bagaimana pengaruh bintang terhadap kejadian-kejadian di bumi. Kejadian-kejadian di bumi. Iya. Ini yang pertama, ilmu taksir. Ilmu tentang pengaruh bintang terhadap kejadian-kejadian di bumi. Dan orang yang mempelajari ini, ada beberapa tingkatan. Ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, dia meyakini bintang-bintang itulah yang menciptakan kebaikan dan keburukan di bumi. Maka ini tidak diragukan lagi adalah syirik besar. Adalah syirik besar. Iya. Misalkan dia mengatakan karena munculnya bintang ini, maka terciptalah kejadian ini di bumi. karena munculnya bintang itu terciptalah kejadian itu di bumi. Ini adalah syirik besar. Kemudian yang kedua, dia jadikan bintang-bintang itu sebagai sebab untuk meramal ilmu gaib. Untuk meramal ilmu gaib. Misalkan dia mengatakan karena munculnya bintang ini, maka akan terjadi ini dan itu. Akan terjadi ini dan itu. Maka ini persis seperti yang kita bahas sebelumnya, kesyirikan yang sebelumnya, orang yang mengaku-ngaku tahu ilmu gaib. Terserah dengan cara apa saja dia mendapatkan klaim ilmu gaib tersebut. Apakah melalui perbintangan atau melalui berita dari syaitan. Iya. Jadi ini juga termasuk syirik besar. Termasuk syirik besar. Iya. Kemudian, yang ketiga. Tingkatan yang ketiga. Yang paling rendah. Yaitu apabila dia meyakini kejadian di bumi dengan sebab adanya bintang-bintang tertentu, tapi dia masih meyakini Allah yang menciptakan kejadian tersebut. Hanya saja bintang itu sebagai sebab. Maka ini termasuk syirik kecil. Ini termasuk kategori syirik kecil. Ini bagian yang pertama, ilmu ta'sir. Ilmu yang mempelajari pengaruh bintang terhadap kejadian di bumi. Yang dua bagiannya adalah syirik besar, yang ketiga adalah syirik kecil. Kemudian ilmu yang kedua disebut dengan ilmu tasyir. Disebut dengan ilmu at-tasyir. Iya. Apa yang dimaksud dengan ilmu tasyir di sini? Maksudnya adalah ilmu untuk menentukan arah perjalanan atau menentukan waktu. Secara umum, tadi sudah dikatakan oleh Imam Qatadah rahimahullah, Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga tujuan. Yang pertama apa tadi? Perhiasan langit. Yang kedua, pelempar syaitan. Yang ketiga, penunjuk arah atau penunjuk waktu. Alamatin yuhtada biha. Nah, ini yang dimaksudkan di sini. Ilmu tasyir. Iya. Ini ada beberapa bagian. Atau ada dua bagian. Bagian yang pertama digunakan untuk kemaslahatan agama. Digunakan untuk kemaslahatan agama. Iya. Digunakan untuk kemaslahatan agama. Contohnya, untuk menentukan arah kiblat. Untuk menentukan arah kiblat dengan menggunakan bintang-bintang ini. Maka itu boleh. Demikian pula menentukan waktu sholat. Dengan apa? Matahari. Iya. Tetapi Untuk menentukan masuknya awal bulan, itu hanya dibenarkan dengan satu cara yang terkait dengan bintang atau bulan, yaitu dengan melihat bulan. Tidak boleh dengan menghitung-hitung perjalanan bulan atau bintang yang mereka kenal dengan ilmu hisab. Kalau bulan tidak terlihat, maka sempurnakan menjadi 30 hari. Ya, sempurnakan menjadi 30 hari. Jadi, tidak dibenarkan menggunakan ilmu hisab. Ilmu hisab ini pun cabang dari ilmu perbintangan. Tidak dibenarkan menggunakan ilmu tersebut untuk penentuan bulan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30." Berpuasalah karena kalian telah melihat bulan dan berbukalah karena kalian telah melihat bulan. Apabila tertutup atas kalian, yakni tertutup dengan awan, maka sempurnakan bulan menjadi 30 hari. Itu saja cara untuk menentukan bulan. Baik. Ini yang pertama, untuk kemaslahatan agama. Kemudian yang kedua, untuk kemaslahatan dunia. Untuk kemaslahatan dunia. Untuk kemaslahatan dunia dengan menggunakan ilmu tasyir atau ilmu perbintangan dalam kategori ilmu tasyir, ada dua macam. Yang pertama, untuk menentukan arah atau waktu. Untuk menentukan arah atau waktu. Iya. Maka ini adalah hal yang mubah. Seperti yang diketahui oleh para pelaut, mereka menentukan arah perjalanan dengan melihat bintang-bintang. Mungkin itu kebanyakan di masa lampau. Ya, kalau sekarang mungkin sudah lebih canggih caranya dengan alat-alat modern. Iya. Maka ini adalah hal yang mubah. Dan ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl. Wa 'alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang itu mereka mendapatkan petunjuk. Maksudnya petunjuk arah, bukan petunjuk hidayah. Iya. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui musim. Untuk mengetahui musim. Maka untuk bentuk yang kedua ini, mengetahui musim, sebagian ulama ussalaf melarang. Sebagian ulama ussalaf melarang. Ya. Mempelajari peredaran bulan atau bintang untuk mengetahui musim. Dan sebagian ulama lagi membolehkan. Iya. Sebagian ulama melarang, sebagian membolehkan. Yang sahih adalah boleh. Hanya saja ulama itu melarang karena takutnya mereka jangan sampai terjerumus di dalam kesyirikan. Selama dia tidak mengandung kesyirikan dan kekufuran dan tidak dikhawatirkan terjerumus dalam kesyirikan, maka tidak apa-apa. Ini ringkas penjelasan tentang ilmu perbintangan. Baik. Kita masuk pada kesyirikan yang berikutnya, yaitu sihir. Sihir, menurut bahasa, ibaratun amma khafiya walatufas sababuhu. Ibarat sesuatu yang tersembunyi dan sangat halus sebabnya. Itu makna sihir. Makanya waktu sahur itu disebut waktu sahur. Karena waktu itu adalah waktu yang sepi dan tersembunyi. Adapun sihir yang dimaksudkan di sini adalah azaim. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, sihir itu adalah azaim, waruqa, wa uqadun, tu'athiru fil abdan wal kulud, fayumrid wa yaqtul wa yufarrik bainal mar'i wa zawjih, wa ya'khudhu ahad az-zawjain an sahibih. Sihir itu adalah mantra-mantra, jampi-jampi dan buhul-buhul yang dapat mempengaruhi badan dan hati. Mempengaruhi badan dan hati. dapat membunuh dan memisahkan antara seseorang dengan pasangannya dan mengambil salah satu dari suami atau istri. Jadi masya Allah, luar biasa, dahsyat pengaruh sihir tersebut. Tetapi harus kita yakin, sihir itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan jemaah sekalian, sihir itu adalah kesyirikan dan kekufuran. Sebab tukang sihir itu tidak mungkin untuk bisa melakukan sihirnya kecuali dengan pertolongan syaitan. Kecuali dengan pertolongan syaitan. Iya. Ada pula sihir dengan obat-obatan. Namun itu hakikatnya bukan sihir. Iya. Itu hanya sihir secara majaz. Sihir yang kita maksudkan di sini adalah sihir pada umumnya dengan menggunakan pertolongan syaitan. Ya. Sihir dengan obat-obatan, misalkan kalau obat itu diminum, orang jadi hilang kesadaran. Ya. Itu juga disebut sihir, tapi itu sihir secara makna bahasanya. Secara majaz. Bukan secara hakiki. Yang kita maksudkan di sini adalah sihir secara hakiki, yaitu dengan menggunakan pertolongan syaitan, menggunakan kesyirikan. Dan itu ulama sepakat. Ulama sepakat akan haramnya dan termasuk kategori syirik. Adapun yang dikhilafkan para ulama itu tadi, yang menggunakan obat-obatan. Namun sihir secara hakikat, ulama seluruhnya sepakat yang menggunakan pertolongan syaitan ini. Iya. Tetapi sekali lagi harus kita yakini, semua itu terjadi hanya dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, jalan untuk membentengi diri dari sihir adalah iman dan tawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala, serta berdoa kepadanya dan membaca ayat-ayat yang mengandung permohonan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Mereka itu, yaitu para tukang sihir, tidak bisa memberikan mudarat dengan sihir mereka kepada siapapun, kecuali dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Namun izin yang dimaksud di sini adalah izin kauni, bukan izin syar'i. Adapun secara syar'i, maka Allah telah melarang kesyirikan, sihir, bahkan termasuk kategori syirik dan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ulama menjelaskan, sihir itu ada dua macam. Yang pertama sihir hakiki, yang kedua sihir takhyili. Sihir hakiki dan sihir takhyili. Sihir hakiki maksudnya apa? Sihir yang benar-benar nyata secara hakikat. Benar-benar nyata secara hakikat. Bahkan bisa sampai membunuh atau membuat orang sakit. Orang sakit, sakitnya aneh. Sudah diperiksa oleh dokter, di ronsen, di scan, semuanya enggak kelihatan sakitnya. Tapi dia rasakan penderitaan yang sangat. Ya. Atau sakit yang terkait dengan hatinya. Dia merasa takut, merasa gelisah, enggak tenang. Ya. Bahkan sampai membunuh atau memisahkan antara suami istri, menjadikan yang suami yang dan istri yang saling mencintai kemudian menjadi saling benci. Atau sebaliknya, yang saling membenci menjadi saling mencintai. Ini hakiki. Ini adalah sihir yang hakiki. Iya. Kemudian yang kedua, sihir yang sifatnya takhyili. Penghayalan. Artinya tidak benar-benar terjadi. tidak benar-benar terjadi. Hanya khayalan. Contohnya apa jemaah sekalian? Tukang sihir yang merubah satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya. Sebagaimana tukang sihir Fir'aun merubah tali-tali dan tongkat-tongkat mereka menjadi ular. Itu enggak nyata. Itu hanya khayalan. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tahsa. Annaha tas'a. Terbayang kepada Nabi Musa alaihissalam seakan-akan tali dan tongkat-tongkat itu merayap dengan cepat lantaran sihir mereka. Itu enggak nyata, cuma seakan-akan terjadi seperti itu. Ya subhanallah, dahsyat sihir ini. Nabi Musa alaihissalam pun mengira itu adalah ular-ular beneran. Dan orang yang terkena sihir itu bukan apa namanya serta-merta menunjukkan dia itu lemah atau dia itu lalai. Karena Nabi Musa alaihissalam terbayang kepadanya dari sihir mereka. Demikian pula Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam hadis-hadis Bukhari dan Muslim, beliau disihir oleh seorang Yahudi dan beliau tersihir. Iya. Itu ujian bagi beliau. Para Nabi dan Rasul, sebagaimana telah kita sebutkan, paling dahsyat azab, afwan, bala, musibah yang mereka terima. Iya. Jadi, tidak otomatis orang yang terkena sihir itu menunjukkan dia lemah, tidak. Walaupun bisa jadi pula, orang yang kena sihir itu menunjukkan karena kelalaiannya. Kelalaiannya dari mengingat Allah. Kurangnya tawakal kepada Allah. Jadi bisa saja demikian. Makanya kita diperintahkan untuk membentengi diri dari sihir dengan doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Demikian pula dengan iman, ketakwaan, dan tawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi tidak kemudian kita berkesimpulan kalau orang disihir itu berarti dia lalai. Atau berarti dia kurang taat. Tidak juga. Bisa jadi justru karena dia semakin taat, maka ujiannya semakin besar. Iya. Bahkan ulama sepakat, tukang sihir itu tidak mungkin merubah hakikat. Ya. Ada tukang sihir yang berkata, saya kutuk kamu jadi kodok. Ya. Sepakat ulama, dia enggak mungkin melakukan itu. Enggak mampu. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Sepakat seluruh ulama, tukang sihir itu tidak bisa merubah hakikat. Sama dengan atraksi apa? Penyembelihan orang. Kemudian dia pisahkan bahkan kepalanya, lalu dia sambung kembali. Itu semuanya khayalan. Kita yang ditipu. Mata kita ditipu. Enggak terjadi betul-betul. Ya. Sepakat para ulama, tukang sihir itu enggak bisa merubah hakikat. Enggak bisa selamanya daun dia rubah jadi uang. Ya. Kalau dia bisa, dia sudah kaya raya. Ya. Enggak bisa. Jadi ini dua macam sihir. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di dalam pembatal keislamannya beliau berkata, pembatal keislaman yang ketujuh, as-sihru, sihir. Wa minhu sarfu wal-ataf, di antaranya adalah sihir untuk memalingkan dan membuat orang saling cinta. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Barang siapa melakukannya atau ridho kepadanya, maka dia telah kafir. Barang siapa melakukannya atau ridho kepadanya, maka dia telah kafir. Iya. Dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut sangat banyak. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102 sampai 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Padahal Nabi Sulaiman alaihi salam tidaklah kafir. Maksudnya tidak mengerjakan sihir. Melainkan yang kafir itu adalah setan-setan. Kenapa mereka kafir? Karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Iya. Dan juga masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan kafirnya tukang sihir. dan tidaklah mereka bisa melakukan sihir kecuali harus melakukan kesyirikan terlebih dahulu. Makanya tidak jarang orang yang datang berobat kepada dukun atau tukang sihir, mereka perintahkan untuk apa? Menyembelih hewan sebagai sesembahan kepada selain Allah, atau mempersembahkan sesajen dan yang semisalnya. Baik. Kemudian yang ke-15. Ruqyah yang mengandung syirik atau ruqyah syirkiyah, yaitu ruqyah yang mengandung permohonan kepada selain Allah tabaraka wa taala dan berbagai macam bentuk kesyirikan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruqa wattama'ima wattiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqyah-ruqyah itu jimat-jimat dan pelet, yaitu termasuk kategori sihir, adalah syirik. Ini juga dalil yang menunjukkan sihir itu adalah syirik. Iya. Kemudian dalam hadis ini ada faedah penting. Berkata Zainab istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, demi Allah, dahulu mataku sakit dan aku sering mendatangi seorang Yahudi yang meruqyahku. Maka jika ia meruqyahku, rasa sakit pun mereda. Maka sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya itu hanyalah perbuatan dan tipuan syaitan. Ia menusuk matamu dengan tangannya. Maka jika Yahudi itu meruqyahmu, setan itu melepas matamu. Ya. Inilah permainan antara dukun dan syaitan. Ya. Syaitan itu menakut-nakuti manusia dan menyakiti manusia, kemudian membisikkan kepada mereka, datanglah kepada dukun itu, dia bisa menyembuhkan. Ya. Padahal ketika dia datang kepada dukun tersebut, setan itu kemudian berhenti mengganggu. Ya. Maka cukup kita meruqyah diri kita sendiri. Itu lebih baik dengan membacakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di dalam hadis yang mulia ini, "Adhhibil ba'sa rabban nas, isfi anta asy-syafi, la syifaa'a illa syifaa'uka syifaa'an la yughadiru saqama." Hilangkanlah penyakit ini wahai Rabb manusia, sembuhkanlah. Dan engkau adalah penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Ya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang ruqyah yang syirik, yaitu yang mengandung kerjasama dengan syaitan, meminta pertolongan kepada syaitan, pendekatan diri kepada syaitan. Mantra-mantra yang mereka ucapkan itu mengandung permohonan kepada syaitan agar syaitan membantu mereka. Demikian pula mereka melakukan ritual-ritual untuk mendekatkan diri kepada syaitan agar syaitan membantu mereka. Ya. Adapun ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan dan ruqyah yang sesuai syariat, maka hal ini dibolehkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'ridu 'alayya ruqaqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Perlihatkan kepadaku ruqyah kalian, tidak mengapa ruqyah yang tidak ada padanya kesyirikan. Tidak ada padanya kesyirikan. Oleh karena itu, ruqyah yang sesuai syariat itu harus terpenuhi padanya 3 syarat. Sebagaimana dijelaskan para ulama, yang pertama, meyakini bahwa ruqyah itu hanyalah bermanfaat dengan izin Allah. Yang kedua, tidak mengandung penyelisihan terhadap syariat, apakah itu syirik, bid'ah maupun maksiat. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang dipahami. Tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang tidak jelas, karena bisa jadi itu adalah mantra-mantra yang biasa digunakan oleh tukang sihir. Bahasa yang dipahami maksudnya apa? ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ayat Al-Quran itu bermanfaat untuk meruqyah. Hanya saja ada ayat-ayat khusus yang lebih bermanfaat. Contohnya adalah surat Al-Fatihah. Karena adanya dalil khusus tentang itu. Surat Al-Fatihah. Ya. Dan mengkhususkan surat Al-Fatihah, haruslah ada dalil khusus. Mengkhususkan satu surat atau satu ayat, harus ada dalil khusus. Contohnya ini, mengkhususkan ruqyah dengan Al-Fatihah. Demikian pula di dalam sholat, selalu kita baca Al-Fatihah, karena ada dalilnya. Adapun membuka dan menutup acara, atau membuka dan menutup doa, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu termasuk bid'ah. Karena tidak ada dalil Al-Fatihah digunakan untuk membuka dan menutup doa atau membuka dan menutup acara. Yang ada dalilnya adalah ketika ruqyah ataupun ketika sholat ataupun ketika kita membaca Al-Quran secara umum. Baik. Demikian pula ayat kursi. Dan juga Al-Mu'awwidzat. Surat Al-Falaq dan An-Nas. Dan sebelumnya surat Al-Ikhlas. Ini surat-surat khusus yang sangat dianjurkan untuk digunakan meruqyah. Surat-surat pendek. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Iya. Dan yang terbaik adalah meruqyah diri sendiri. Meruqyah diri sendiri. Itu yang terbaik. Seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengadukan rasa sakit yang beliau derita di bagian ulu hatinya sejak beliau masuk Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk memegang tubuhnya yang sakit tersebut lalu membaca bismillah 3 kali. Kemudian membaca sebanyak 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya untuk meruqyah dirinya sendiri. Itu yang terbaik. Ya. Singkat saja doanya. Bismillah 3 kali. Kemudian baca sebanyak 7 kali. A'udhu billahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah. Dan dengan kemampuannya. Dari keburukan yang aku dapatkan dan aku khawatirkan. Dibaca sebanyak 7 kali sambil memegang tempat yang sakit tersebut. Iya. Adapun meminta ruqyah, maka ini tercelah. Kalau seseorang minta ruqyah yang mengandung syirik, maka dia telah musyrik juga. Dia tahu ini adalah dukun. Meruqyah dengan kesyirikan. Ya. Meruqyah dengan kesyirikan. Lalu, dia meminta jasa dukun tersebut. Maka dia telah melakukan syirik kalau begitu. Sebab dia ridho dengan kesyirikan tersebut. Ya. Jamaah sekalian, walaupun kita sudah sakit parah, walaupun kita kena sihir, semua obat sudah kita coba tapi belum juga sembuh, jangan sekali-kali kita datang kepada dukun untuk minta diruqyah. Ya, karena lebih baik kita menderita sakit sampai mati sekalipun daripada harus menyekutukan Allah Tabaraka wa Taala. Buat apa kita sembuh tapi kemudian kita mendapatkan azab yang sangat dahsyat di hari kiamat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, la tusyrik billah wa in kutta wa hurikta. Janganlah kamu menyekutukan Allah meskipun kamu dibunuh dengan cara dipotong-potong, kecil-kecil, dipotong, dicincang-cincang ataupun kamu dibakar. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mau datang ke dukun walaupun kondisi bagaimanapun. Iya. Adapun meminta ruqyah yang mengandung kemaksiatan, maka itu juga maksiat. Itu juga maksiat. Yang mengandung bid'ah, itu juga bid'ah. Jadi tergantung. Hukumnya tergantung ruqyahnya. Ya. Ada ruqyah yang tidak mengandung syirik, tapi dia banyak bid'ahnya. Banyak melakukan bid'ah. Ya. Ada pula yang mengandung kemaksiatan. Ya. Kemudian meminta ruqyah yang sesuai syariat ini hukumnya makruh. Jadi meminta ruqyah semuanya tercela, namun yang paling rendah adalah makruh. Apabila ruqyah itu sesuai syariat, hukumnya makruh. Kenapa makruh jemaah sekalian? Karena ketika seseorang itu meminta, sedikit banyak ada dalam dirinya ketergantungan atau penyandaran dirinya kepada orang yang meruqyah. Oleh karenanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka itu adalah orang-orang yang la yastarqun wa la yaqtaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah minta diruqyah. Tidak pula melakukan pengobatan al-kay. Tidak pula melakukan tatayur, takut sial. Dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi minta ruqyah, walaupun ruqyah syar'iyah itu tercelah, hukumnya adalah makruh. Baik. Jamaah sekalian, mungkin kita cukupkan sampai di sini, sesi ini. Karena sudah mendekati zuhur. InsyaAllah kita lanjutkan setelah zuhur. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin.